على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله antara hamba dengannya berupa dosa dan kesalahan Allah singkirkan dan Allah sudah janji tidak akan mempertanyakannya lagi, tinggal kau mau mengharap kepada Allah atau tidak, mau mengharap kepada Allah atau tidak. Allah sudah membuka pintunya untukmu untuk tidak lagi mempertanyakan dosa-dosamu, namun Allah hanya mengundang kau dan jiwamu untuk berharap kehadirannya. Maka masihkah kita menolak dan berharap kepada selainnya? Hadirin hadirat yang maha lembut dan maha berkasih sayang sudah menawarkan pengampunan, tidak akan mempertanyakan lagi dosa-dosa kalian asalkan yang mau berharap kepadaku. Apa arti dan sulitnya berharap? Agar kita disuruh beribadah 1000 tahun bersujud di atas bara api, belum ada apa-apanya untuk menghapus satu dosa kita kepada Allah. Namun nantirin Allah meminta kita berharap kepadanya, minta kepadanya, maka menghapuskan dosa kalian tanpa mempertanyakan lagi. Nikah inilah indahnya Tuhanmu, inilah indahnya penciptamu, inilah indahnya sang pemilik alam semesta. Saya berfirman, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza taraha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaaha wal ardi wa ma tahaaha wa nafsin wa ma sawaaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaaha qad aflaha man zakkaaha. Allah berfirman, wasyamsi wa duhaaha, demi matahari dan cahaya duha. Kenapa Allah berfirman dengan cahaya duha? Karena cahaya duha itu sudah terang benderang dengan siang hari, tapi terang benderangnya tidak menyakiti kulit kita. Terang benderang yang terindah mulai terbit matahari yang terbenam adalah saat pagi. Bagi jasad membawa manfaat dari cahaya ultraviolet yang mengurus dan mengasuh sel-sel kulit kita. Itulah di waktu cahaya duha, dan cahaya duha paling banyaknya Allah mengabulkan doa hamba-Nya dan meluaskan rezekinya. Dan sebab itu Rasul mengajarkan salat duha, dan waktu duha ini merupakan waktu pagi yang juga melambangkan keindahan dalam keseharian. Jiwa masih tenang, belum rendah, suasana masih indah, ya, udara masih indah. Demikian suasana pagi. Maksudnya Allah ingin menjelaskan, mengenalkan dan menanamkan rasa keindahan zat-Nya pada diri kita dengan kalimat-kalimat ilahi yang dilantunkan yang bisa kita pahami. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahaya Tuhannya. Wal qamari idza talaha, demi bulan ketika ia sedang purnama dan terang benderang. Wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, demi siang hari ketika sedang teriknya, di saat manusia tidak butuh pada pepohonan dan tempat berteduh. Saat teriknya matahari, maka yang paling berharga baginya tempat berteduh. Yang paling berharga darinya justru terlindung daripada teriknya matahari. Allah menciptakan gunung, Allah menciptakan pohon, Allah menciptakan alat-alat untuk membangun agar manusia bisa terlindung dari teriknya matahari. Wanahari dajalah, kalau ada kebukaan pohonan, kita bagaimana bisa berlindung dan berteduh dari panasnya? Kalau Allah jadikan misalnya bumi ini hanya terbuat dari lempengan baja atau satu benda yang tidak bisa dipecah untuk dibangun, Hidup saja kau di situ, ibadah padaku semampunya. Panas kau lewati, malam gelap dingin kau lewati, hidupmu sementara tidak demikian. Namun diciptakan pohon, bisa dipotong menjadi kayu, bisa diciptakan tanah, air, bisa diciptakan semen, bisa diciptakan pula biji-biji besi yang dipadu. Demikian tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi yang sementara ini warna tidak jelas, tidak panas sedang teriknya. Walaihi daya syahar, dan ketika malam sedang gelapnya, sama mencipta malam masih memberi kita penyelesaian daripada masalah kegelapan. Walaupun di malam hari kalau ciptakan bulan, Allah ciptakan kita kurang cahayanya. Sebagian manusia masih butuh penerangan lebih. Allah ciptakan pohon bisa menjadi api, ada batu bara api. Allah ciptakan akal manusia bisa merangkai besi, air, ruang menjadi listrik, uap menjadi listrik. Allah Maha tahu karena sel-sel yang mencipta itu Allah. Allah akan tahu bahwa di akhirat di zaman nanti manusia lebih butuh cahaya di malam hari daripada siang. Manusia lebih butuh cahaya terang benderang di akhir zaman daripada zaman-zaman sebelumnya. Allah siapkan itu bisa memikirkan mereka. Mereka bisa merangkai dari biji jadi besi, dari rangkaian mobil, dari rangkaian lainnya, pembangkit listrik. Tapi pembangkit listrik, apakah listrik muncul dengan sendirinya? Itu tidak. Tak tenaga air, tak tenaga uap, tak tenaga solar, tak tenaga. Mestilah dari tenaga yang diambil dari bumi. Tidak bisa yang mencipta sesuatu dari tiada. Di malam hari bumi gelapnya kerana bulan lain dari syahwat. Jadi malam ketika sedang gelapnya, Sang Maha Adil menciptakan siang dan malam. Siang untuk beraktivitas, malam untuk istirahat dan beribadah juga bagi hamba yang mencinta kepada Allah. Namun Allah juga tidak membiarkan manusia dalam kegelapan selama 2.5 hari, 1.5 hari, 12 jam. Bisa mereka menyalakan obor, bisa berita, bisa lainnya. Tetap saja siang malam hari itu tidak diwajibkan mutlak harus gelap. Tidak boleh menginginkan cahaya terang benderang. Ada alat-alat di kita di bumi yang mereka bisa rangkai dan menciptakan cahaya terang. Walau di malam hari izinkannya ada terang benderang di malam hari. Mungkin pula di siang hari diizinkannya pula. Tidak semuanya terik panas. Manusia bisa menciptakan kesejukan dengan kipas angin, dengan air conditioner zaman sekarang, dengan kipas di masa lalu, dengan cara-cara yang lainnya. Allah perbolehkan itu. Tidak harus selalu panas terik tersiksa, dan malam tidak harus gelap gulita. Ada penyelesaian dari bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahari dajala walaihi dayarsha usama'i wa ma'panaha. Demi wangi dengan segala penciptaan. Banaha, banyak berarti pembangunan atau suatu konstruksi bangunan yang sempurna. Usama'i wa ma'panaha. Kita tahu planet bumi ini hanya satu dari 300 miliar planet di galaksi Bima Sakti. Dan galaksi Bima Sakti itu hanya satu dari kumpulan jutaan galaksi lainnya. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi langit dan demi pembangunannya yang sempurna. Dan setiap planet berputar pada porosnya. Dan dia berputar pada putarannya pula. Bulan mengitari bumi, bumi mengitari matahari. Demikian semua galaksi berputar pada porosnya. Dan semua jutaan galaksi itu diatur dengan pengaturan yang maha tunggal dan maha pemberi. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal-ardhi wa ma fiha. Dan di bumi beserta hamparan tanah. Allah ciptakan dari tanah, muncul tumbuhan yang berbeda. Tumbuhan berasal dari tanah, sama tanah, bukan dari besi munculnya. Dari tanah, tapi ada buah-buahan, ada rumputan, ada sayuran, ada untuk berteduh saja, ada racun. Macam-macam Allah ciptakan dari tempat yang sama. Tanah juga, nanti dengan jelas yang dimuliakan oleh Allah. Allah sudah mengatur cahaya matahari, mengatur air hujan, mengatur lainnya. Tempat ini agar selalu kering dan lebih banyak kering. Tempat ini lebih banyak suburnya. Lebih banyak subur berarti akan lebih hijau dia dan lebih banyak manusia tinggal padanya. Daerah kering akan sedikit manusia tinggal padanya. Semua pengaturan sempurna demi bumi dan yang menghamparkannya dengan segala bentuk hewan, dengan segala bentuk sifat, dengan segala bentuk ketentuan kehidupannya, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ini kalau dilihat setelah ia dari butiran sel, jadi apa bentuknya? Kalian kan belajar biologi, bentuknya itu kecil seperti cacing saja. Itu manusia awalnya seperti itu. Lalu kemudian mulai membesar seperti cecak menjadi. Lalu semakin besar baru berbentuk manusia. Nanti mana manusia bisa sombong? Awalnya hanya seperti cacing kecil. Nanti yang dimuliakan Allah, kemudian seperti cecak. Kemudian baru bentuknya muncul sempurna sebagai keturunan Adam dengan dua mata, bibir, telinga dan lain semuanya. Dari kesempurnaan tuntunan Allah dan anugerah Allah. Setelah Allah mengenalkan itu semua, dari mulai matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, manusia, demi manusia dan demi penciptaannya. Maksudnya penciptaan manusia itu kalau kita temukan sangat rumit sekali. Dari bentuk satu ke bentuk lainnya, dari hal yang mustahil ke hal yang mustahil yang lebih besar lagi. Mustahil dari butiran sel berubah menjadi bentuk cacing. Mustahil dari bentuk cacing berubah lagi seperti bentuk cacing yang besar kepalanya. Lalu dari bentuk itu jadi tangan, kaki, kulit, tulang, darah, jantung, lambung, otak, semua. Dan semuanya semuanya berfungsi. Jadi mendengar, jadi melihat, jadi bicara, jadi berjalan, jadi penguasa, jadi rakyat, jadi orang yang baik, jadi orang yang buruk, bisa menjadi, bisa punya perasaan. Lebih dari itu, manusia lebih dari itu semua, berarti bentuknya saja. Kalau bentuknya saja, tidak jauh beda dengan hewan. Tapi Allah beri mereka itu ilham. Ilham itu tuntunan di dalam jiwa sebelum tuntunan agama. Jadi sebelum manusia itu belum mencapai agama, di tanpa agama pun dia sudah diilhami yang baik dan yang buruk. Lantas disempurnakan dengan agama. Sekedar saya jelaskan. Jadi manusia yang tidak mengenal agama pun, jika melihat saudaranya di dolimi, dia tahu ini buruk. Dia tidak mengatakan yang baik. Dia tahu ini perbuatan jahat yang benar. Jika ia melihat seorang anak marah kepada ibunya tanpa ada tuntunan agama pun, dia berkata, ya pantas anak ini marah pada ibunya, menghakimi ibunya. Ini yang dimaksud sudah Allah beri mereka pendidikan sebelum datangnya tuntunan zaman ini, mana yang baik dan mana yang buruk. Dan ketika mereka berpikir dengan logika yang baik, mereka selalu menemukan kebaikan dalam hidupnya. Dan jika mereka menemukan tuntunan sang Nabi, berpadulah mereka bahwa inilah kebaikan. Hatinya, seluruhnya akan menerima bahwa inilah yang terbaik, inilah yang paling mulia, inilah yang paling benar. Kenapa? Karena sudah diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin-hadirin ini, orang semua yang tidak menyembah Allah, kalau mereka pernah mendengar ada sebutan la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nuraninya berbicara, ia akan menang. Walaupun logikanya sudah lama, kok bisa begini, kenapa begini? Aku sudah ikuti ajaran guruku, aku sudah ikuti ajaran ayahku, dan lain sebagainya. Penolakan muncul dari logika. Namun Nurani sudah mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, itulah kebenaran. Walaupun sebelumnya logikanya tidak tahu, di luar agama Islam misalnya, di luar tidak pernah kenal nama Allah, tidak pernah menyembah Allah, tiba-tiba ada orang yang mengajarkan tiada Tuhan sembahan selain Allah, Nuraninya akan langsung mengakui. Kenapa? Nurani itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ruh milik Allah, ruh sudah bersumpah la ilaha illallah sebelum lahir ke muka bumi. Hadirin hadirat, namun tertutup oleh alam logika. Bagaimana membukanya? Logika yang baik dan polos. Ketika seorang perakhir dari pemuka agama, kalau tidak salah dari pemuka agama Buddha, ya, kalau tidak salah, kalau tidak agama Hindu, agama ini dia selalu berkhawat bertapa dan selalu melawan hawa nafsunya. Kalau hawa nafsunya mengajak ke sana, dia selalu sebaliknya. Kenapa? Hawa nafsu, hawa nafsu itu tidak tanya kebenaran. Hawa nafsunya mengajak makan, dia tidak memakan. Hawa nafsunya tidak memakan, dia makan. Dia selalu melawan hawa nafsu. Lalu datang seorang dai berkata kepadanya, mengenalkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nuraninya mengakui hawa nafsunya melawan, maka dia pun langsung masuk Islam. Kaget sekali, saya belum menjelaskan tentang Islam, baru saya jelaskan tiada Tuhan selain Allah, kenapa kamu terima? Karena hati nurani saya terima, tapi logika saya dan hawa nafsu saya menolak, dan saya selalu melawan hawa nafsu. Maka jika hawa nafsu saya menolak, langsung saya memilih sebaliknya, saya masih di Islam. Kenapa? Karena sudah Allah katakan al-hamaha ujur wa taqwa. Allah sudah ilhamkan ke hati nuraninya mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Namun hawa nafsunya dan logika yang tidak tersucikan dengan tuntunan sang Nabi akan berpaling dari tuntunan ilahi. Maka Allah menuliskan dirinya Abdullah Amin dan berawal sungguh beruntung mereka yang mensucikan dirinya, sucikan dirinya dari cahaya Allah, mensucikan perhatian, dengar hari-hari lintasan pemikiran, dia sucikan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah mereka, tidak ada lebih beruntung dari mereka. Siapa mereka itu? Bukan orang lain, tentunya mengikut Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Bashar, mana Sayyidul Nas yaumul qiyamah. Demikian riwayat Sahih Bukhari, aku memimpin seluruh manusia di hari kiamat nanti, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berpadu kepadanya segenap tuntunan keluhuran, yang seluruh nabi dan rasul disumpah untuk setia dan menjadi pendukung sang nabi. Sebagaimana firman Allah, wa idh akhadha Allah mitsaqa an-nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna. أقررتم على ذلكم جسدي؟ قالوا أقررنا. قال اشهدوا إني معكم من الشاهدين. الله berfirman, jika Allah mengambil janji sumpah setia dari para nabi, wahai para nabi, jika datang kepada kalian nabi akhir zaman yang membenarkan kalian bahwa kalian membawa kebenaran, kita akan lebihi lama ada itu kumim kita ilmu hikmah, jika ku beri kalian ini firman-firmanku dan hikmah-hikmahku. Hikmah ini yang kita berhikmah ini ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. Nanti di akhir zaman datang Rasul yang membenarkan tuntunan kalian, bahwa membenarkan dia Tuhan selain Allah, tuntunan para nabi dan Rasul sebelumnya. Lazumiun nanti di wahai para nabi, kalian harus beriman kepadanya, yaitu Muhammad Rasulullah. Walakun surunnah, dan kalian harus menjadi penolongnya. Cukup? Allah tekan lagi. Sumpah setia kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berbuat lagi, isyadu ini ma'akum minah syahidi. Saksikan aku jadi saksi sumpah kalian oleh para Nabi dan Rasul. Hadirin hadirat, sudah disumpah para Nabi Rasul untuk setia kepada Sayyidina Muhammad, idola kita. Maka para mufassir di dalam menafsirkan ayat ini menjelaskan mana para nabi dan rasul membantu kalau beriman kepada Rasul. Jelas beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW membantu Rasul bagaimana caranya. Mereka itu adalah para sahabatnya Nabi sebelum kebangkitan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Setiap nabi dan rasul kecuali pasti mengabarkan akan datang Nabi akhir zaman namanya Ahmad di langit dan Muhammad di bumi. Semua nabi dan rasul sudah mengabarkan itu, sudah membawa dakwah Nabi Muhammad SAW untuk mengenalkan pada umatnya masing-masing bahwa nanti ada nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Cirinya begini, cirinya begitu, bukan orang yang suka mencaci maki, bukan orang yang suka berbuat baik, orang yang berakhlak mulia. Itu semua sifat-sifat Nabi itu dikabarkan oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Mereka itu para pendukung dakwah Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammad dibangkitkan sebagai nabi. Hadirin hadirat, sampailah kita pada hari mulia di malam hari ini. Rasulullah SAW bersabda kembali kepada sabda Rasulullah SAW, selalu mampu nafihi wajada halawata iman. Seorang yang satu, orang yang jika ia memiliki tiga sifat luhur ini, maka ia menemui indah dan letaknya iman. Siapa mereka? Ayyakunallah ahad ilaihi mimma siwakuma. Ayyakunallah wa rasuluh ahad wa ilaihi mimma siwakuma. Ia menjadikan Allah dan Rasul lebih ia cintai dari yang selainnya. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidak mencintai seseorang kecuali karena cintanya kepada Allah. Wa ayyakrahu wa ayyakraha ayyuhu bil kufri kama yakrahu ayyuhu dzara bin nar. Dan ia benci kembali kepada dosa-dosanya dan kemungkaran seperti ia sangat tidak mau dilempar ke dalam api. Tiga hal tampaknya sulit. Hadis ini mungkin sudah sering kita dengar, ya, sudah sering didengar. Tapi kok tampaknya sulit sekali mencapai kelezatan iman? Tidak sesulit yang kita bayangkan. Tidaklah Rasulullah SAW seorang memenangkan mengenal kelezatan iman jika berpadu padanya tiga hal. Ayyakun Allah habdilaihi mimma siwakuma. Ayyakun Allah wa Rasuluh habdilaihi mimma siwakuma. Agar dijadikan Allah dan Rasul lebih ia cintai dari yang lainnya. Bagaimana bisa? Kalau orang yang mengatakan bagaimana bisa, karena dia tidak tahu kelakuannya Allah. Kalau dia tahu kelakuannya Allah, maka dia tidak akan ada lagi orang yang lebih cintainya melebihi Allah. Kenapa bisa mencintai Nabi lebih dari yang lain? Karena tahu kelakuannya, karena tahu keindahannya. Rasul itu tidak pernah jumpa kita, tidak pernah kenal kita, tidak pernah pula bersama dengan kita, dan bukan teman kita. senang dan melihat wajah kita pun tidak. Namun beliau pembela minta maaf kita di semua orang yang kita cintai di dunia. Di saat semua orang yang kita cintai meninggalkan kita, maka orang kekasih membela berdosa. Di sana masalahnya kemurkaan Allah, bukan masalah penjara dirinya. Di dunia saja orang yang mau penjara, pergi di akhirat penjara gelapnya untuk bilang siapa yang mau masuk ke sana. Namun semua orang mundur kalau sudah orang punya dosa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, persaudaraan di akhirat banyak yang terputus karena sebab dosa. Tapi tidak persaudaraan antara sang Nabi dengan umat beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak putus. Selama dia tidak menyembah selain Allah, maka Nabi terus membelanya, terus membelanya, walaupun dia sudah dilempar ke neraka, walaupun dia seorang yang banyak berbuat jahat, tetap Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada Nabi untuk memberikan syafaat kepada mereka. Ini Allah tidak mengenal, Rasul tidak mengenal mereka. Bukan berteman, bukan sahabat pula. Siapa pula yang mereka dibela, yang dibela berdosa? Siapa berdosa ini? Umatnya. Inilah cinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kepadamu, kepada diri kita. Hadirin Rasul dicinta kepada kita, dari diri kita, kepada diri kita sendiri. Kalau kita cinta pada diri kita sendiri, kita tidak akan melakukan dosa. Tapi Rasul lebih cinta pada diri kita dari diri kita sendiri. Beliau lebih ingin kita selamat dari neraka dan kemurkaan Allah daripada diri kita sendiri. Beliau lebih ingin kita dicintai Allah lebih dari kita punya keinginan dicintai Allah. Demikian indahnya Nabi Muhammad SAW diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An perumpamaanku dengan kalian bagaikan satu api yang menyala dikerumuni oleh banyak hewan-hewan yang berterbangan di sekitar api." Apa itu bahasanya? Kalau bahasa kita lawan perangkat. Kalau di saat ada cahaya terlalu, kalau di sini ramai kerumunan. Ya, cuma kan di api kerumunannya, bukan di lampu. Kalau lampu tidak membakar. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, kali itu seperti berputar ke dunia wian yang hal itu merupakan api. Anak aku berhujan jibuk, aku memegang kalian dari belakang kalian. Anak aku berhujan jibuk, seakan-akan Rasul menyelamatkan serangga itu jangan terkena api, cukup terkena anaknya saja. Karena di dalam Fathul Bari dan lainnya jelaskan hewan-hewan serangga itu seperti laut itu mereka makan nyamuk atau binatang-binatang yang ada di sekitar cahaya. Itu boleh-boleh saja, tapi kalau hujan dari api Rasul yang selamatkan anakku di hujan diku, aku yang menyelamatkan kalian. Bahkan di dalam salah satu penafsiran tadi riwayat Sahih Bukhari ini, di dalam Atsar Sahabat dijelaskan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak satupun umat yang melintas di Shirath dan jatuh ke neraka kecuali Rasul mengumumkannya. Karena Rasul berkata, aku berhujatikum, aku memegang kalian, tengkuk kalian atau wakang kalian dipegang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika umatnya akan jatuh ke neraka. Betul, Rasul tidak ingin umatnya ini jatuh. Namun karena dosa yang banyak di tangan orang ini, maka itu yang menepis dan melepas tangan Rasul dari ke dalam api neraka. Hadirin-hadirat, ini sekilas dari hal yang indah pada sang Nabi. Kalau semakin kita dalami, kita tak menemukan yang lebih kita cintai dari Nabi Muhammad SAW. Maka indahnya, hadirin-hadirat, keselamatan diri kita dari maksiat juga sebab amal-amal dari pahalanya Nabi kita Muhammad SAW. Rasul ketika Isra Mi'raj, beliau itu ditawarkan arak khamr, minuman keras, tawarkan minuman keras dan susu. Maka Rasul SAW mengambil susu. Berkata Jibril, wahai Rasul, alhamdulillah alladzi hadaka lil fitrah idza akhadta al-khamr rawatu malik. Wahai Rasul, segala puji bagi Allah yang membuat kau memiliki kesuciannya. Kalau kau memilih arak atau minuman keras, habis semuanya, tidak satu pun yang selamat dari minuman keras. Maksudnya, seluruh umatnya juga kena godaan ditawarkan mau susu, mau minuman keras, ada tawaran dalam hidupnya. Tapi insya Allah, kebanyakan memilih susu dan kesucian daripada dosa dan kesalahan. Namun itu berkata, laudat tantar sama, kawat umatan. Kalau kau memilih arak, maka seluruh umatmu tidak terhindar dari minuman keras. Al-Imam Ibn Hajar ala segala ini di dalam Fathul Bari menjelaskan arak yang ditawarkan oleh Nabi itu beda, bukan arak dunia yang diharamkan. Karena itu arak di surga, hal yang akan diberikan gelap di surga Allah tidak melakukan itu, tidak diharamkan, namun hanya sebagai lambang penyelamat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasul Jibril berkata, kalau kau pilih arak, habis umatmu semuanya terkena, tergelam di dalam mampu-mampukan tidak ada pun yang selamat. Lalu Rasul menolak arak, kok bisa umatnya semuanya banyak yang selamat dari cengkraman minuman keras? Belum ada yang terjebak. Tapi banyak yang bisa selamat. Ini Jibril berkata, kalau kamu mengharap umatmu kena semua. Maksudnya apa? Perbuatan sang Nabi berpengaruh pada yang lainnya. Perbuatan beliau berpengaruh pada umatnya sallallahu alaihi wasallam. Jangankan sang Nabi, ia yakin dalam Sahih Bukhari Rasul bersabda, an mu'min li mu'min kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dha. Sungguh orang muslim satu sama lain memperbaikan bangunan, saling menguatkan satu sama lain. Makin banyak yang ibadah, makin banyak keberkahan tumpah, bukan hanya pada kelompok itu, tapi pada seluruh muslim lainnya. Tapi makin banyak dosa, makin banyak kemungkaran musibah, bukan hanya pada muslim itu, tapi pada muslim lainnya. Karena kemudian seperti bangunan yang tersebut, yaitu bahu-bahu, yaitu bahu-bahu, dan itu saling menguatkan satu sama lain. Bangunan sempurna, kalau dicabut satu saja tiangnya, belum tentu bisa roboh bangunannya. Kalau tidak roboh, berbahaya menyelamati orang lain dan sebagainya. Hadirin yang berhadirilah umat Nabi Muhammad SAW. Kalau umat satu sama lain saja bagaikan bangunannya, saling menguatkan ada tiangnya, ada pintunya, ada kacanya, ada lantainya, ada atapnya, ini umat semuanya. Kalau itu saja seperti itu, bagaimana imamul umat Sayyidina Muhammad SAW yang menjadi pemimpin atau turbin terbesar dari berpengaruhnya umat ini pada kebaikan atau kepada kehinaan. Dan sebab itu doa beliau selalu mengistimewakan kepada kita sebagaimana perintah Allah paham mengulai dari Allah setahun di dalam lingkar wajib mu'minina wajib mu'minat beristighfarlah untuk orang-orang yang beriman pria dan wanita. Makanya kalau kita kalau istighfar dapat diterima oleh Allah pengampunan dosa kita, kalau kita mengampuni dosa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad beristighfar untuk seluruh umatnya yang berdosa. Jadi jika umatnya beristighfar, berpadulah cahaya doa istighfar sang Nabi yang mendoakan umatnya dengan istighfar umatnya, berkatlah menuju pengampunan Allah lebih cepat. Hadirin, hadirat, Rasulullah SAW bersabda di ayat yang dalam Sahih Bukhari, salawatul khamsi yaqullah bihil mataya, salat lima waktu menghapus dosa-dosa. Ingat itu, salat lima waktu menghapus kesalahan-kesalahan. Jangan ada satupun di antara kita yang masih terlintas untuk meninggalkan salat lima waktu di hari esok. Pastikan malam ini malam nama-namaku dan kalian, pastikan mendapatkan keluhuran salat lima waktu. Kepercayaannya, melakukannya, menunaikannya, dan mendapat segala keberkahan salat lima waktu di hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah. Tidak ada masa yang menyampaikan tausiah terakhir adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sholat yang selepas sholat membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yakin yakin bahwa Allah kulli syai'in qadir satu kali, maka diampuni seluruh dosa-dosanya. Dengan riwayat sahih Bukhari, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menerangi hari-hari kita dengan seindah-indah keadaan. Rabbi ya Rahman ya Rahim ya Zaljalali wal Ikram, terangkan jiwa kami pada puncak-puncak keluhuran, biar yang menjadikan sehari-hari kami seindah-indah keadaan. Warnai jiwa kami dengan harapan selalu kepada dengan doa. Damaikan jiwa kami, damaikan hari-hari kami, damaikan masyarakat kami, damaikan bumi Jakarta, damaikan bangsa kami, damaikan barat dan timur, muslimin muslimat, damaikan bumi dari goncangannya, damaikan gunung dari ledakannya, damaikan hujan dari banjirnya, damaikan laut dari tsunami-nya. Wahai sang pemilik alam semesta, inilah doa dan munajat dan getaran doa yang disertai kehadiratmu sebagaimana janjimu. Biarlah orang berkumpul dan berpikir kepadaku, kecuali menurunkan malaikatmu Ibrahim yang menyaksikan kehadiran mereka dan mengaminkan doa mereka dan menyaksikan pengampunan Allah turun untuk mereka. Hadirin hadirat, dan malam ini malaikat diriwayatkan dalam sahih Bukhari, jika berkumpul muslim muslimat dalam jamaah berpikir atau jamaah ta'lim, malaikat memenuhinya sampai pulang. Dan malam hari ini para malaikat itu menyaksikan kepada kita, mengaminkan kepada kita, dan beristighfar untuk segala dosa kita, dan memohon pengampunan atas segala hajat kita. Tapi jadikan Rasulullah SAW orang yang paling kami cintai, dan ketika kami mengetahui beliau demikian indah sampai membela umatnya di api neraka, kami tahu Rasul itu kau yang menciptakan, wahai Allah. Itu adalah bentuk kasih sayangmu yang terindah sehingga Muhammad SAW, bentuk kasih sayang Allah yang terindah yang dicipta oleh Allah Muhammad Rasulullah SAW, kasih sayang Allah yang abadi. Bahkan di neraka pun cahaya kasih sayang Allah masih mengangkat hambanya, yaitu berupa Muhammad Rasulullah SAW, selama ia tidak menyembah selain Allah dan mengakui Nabi-Nabi Allah adalah putusan Allah SWT.